Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang kemudian kita baca penjelasannya dari Kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Lubassam rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling dengki dan jangan kalian saling berbuat najas. Wala tabaghadu wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membenci dan janganlah kalian saling membelakangi, yaitu memutuskan tali hubungan ukhuwah persaudaraan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan janganlah seorang menjual atau sebagian kalian menjual di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Akhul muslim 'alal muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, sehingga dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan seorang muslim terzalimi, dan dia tidak menghina saudaranya seislam. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat, beliau menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk, jelek, ya, ketika dia merendahkan atau menghina saudaranya seislam. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Damuhu wa maluhu wa 'irduh. Darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Al-hadis akhrajahu Muslim. Baik, kita lanjutkan pada lafaz yang berikutnya, ya, melanjutkan syarah atau penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang selanjutnya, as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahqiruh. Karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, maka dia tidak mendzalimi saudaranya, tidak membiarkan saudaranya terzalimi, ya, dan tidak menghinakan saudaranya, atau tidak merendahkan atau meremehkan saudaranya. Ihtiqarul muslim li akhihi nashi'un 'anil kibr. Sikap seorang muslim merendahkan saudaranya muslim yang lain, ya, sikap ini muncul dari sifat kibir, kesombongan. Ketika seorang muslim menghina, merendahkan, ya, naam saudaranya yang lainnya, maka apa yang dia lakukan ini nasyi'un 'anil kibir, ya, merendahkan dan menghina seorang muslim, ya. Perbuatan ini muncul dari sifat kibir, sifat sombong. Faqad akhraja muslimun min hadith ibn Mas'udin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Sungguh telah dikeluarkan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia atau merendahkan manusia yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ada kibir, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil kesombongannya. Maka ancamannya la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian kita senang kalau bajunya bagus, sendalnya bagus, ya, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu kesombongan. Akan tetapi kesombongan adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Inilah kesombongan. Walaupun dia adalah orang yang dermawan, ya, suka membantu orang lain, ya, tutur katanya lembut, sopan, ya, dan seterusnya. Akan tetapi dia sombong, akan tetapi dia menolak kebenaran ketika disampaikan kepadanya, ya. Kemudian dia merendahkan, meremehkan orang yang membawa kebenaran kepadanya, ya. Mungkin karena dianggap yang membawa kebenaran ini lebih muda darinya, ya, lebih kecil darinya, sehingga dia meremehkan dan merendahkan manusia yang lain. Inilah al-kibr. Batarul haq wa gumtun nas, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menerima kebenaran. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia terima. Jika dia tidak menerimanya, maka dia terjangkiti penyakit kibir, sombong, angkuh, batarul haq wa gamtun nas, karena dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat kibir, sifat sombong inilah yang telah mengeluarkan iblis dan bala tentaranya. Iblis dan para pengikutnya dari jannah. Karena sifat al-kibr, sombong, enggan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, enggan untuk menerima kebenaran agar dia sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan ini perintah Allah. Akan tetapi iblis menentang, melawan, membantah, bahkan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam dengan mengkiaskan kepada penciptaan iblis, bahwasannya iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dan api lebih baik daripada tanah, maka ini kias batil, kias yang batil yang menjadi alasan iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, karena kesombongannya enggan untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka dikeluarkanlah iblis dari dalam jannah. Dan nanti iblis pada hari kiamat tempatnya adalah finnar, di dalam neraka. Iblis dan bala tentaranya dan para pengikutnya tempatnya di dalam an-nar selama-lamanya. Sehingga karena sudah jelas tempatnya nanti di neraka, maka iblis dan bala tentaranya mengajak atau mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam an-nar waliyadu billah, maka jangan sampai kita menjadi mangsa-mangsanya iblis dan bala tentaranya, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah azza wa jal dari keburukan iblis dan bala tentaranya, dari kalangan syaitan, baik dari kalangan syaitan jin atau syaitan yang berbentuk manusia. Dengan cara kita membuang jauh-jauh sifat kibir, sifat sombong dari hati-hati kita. Ketika ada kebenaran, terima kebenaran tersebut. Walaupun mungkin terasa pahit olehnya, tapi itu kebenaran, terima kebenaran tersebut. Dan jangan sampai meremehkan atau merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Karena seorang muslim itu la yahqiruhu, dia tidak meremehkan, tidak merendahkan saudara muslim yang lainnya. Fal mutakabbir yanduru ila nafsihi bi'inil kamal. Orang yang sombong itu dia melihat dirinya dengan mata kesempurnaan. Dia melihat dirinya dengan kacamata kesempurnaan. Dia selalu menganggap dirinya sempurna. Tidak ada kecacatan dan kekurangan. Ketika melihat dirinya, dia melihat dirinya orang yang sempurna. Wa ila ghairihi bi'ainin naqs. Sedangkan ketika melihat orang lain, maka dia melihat orang lain bi'ainin naqs, dengan mata an-naqs, kekurangan. Kalau bahasa kita kacamata kekurangan. Artinya selalu ketika melihat orang lain, yang dia lihat adalah kekurangan-kekurangan, kecacatan, dan seterusnya. Dan menganggap dirinya sempurna. Adapun orang lain, tidak sempurna, banyak kekurangan. Ini ciri-ciri orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Fayahtakiruhum. Sehingga karena dia memandang dirinya dengan kacamata kesempurnaan, sedangkan memandang orang lain dengan kacamata kekurangan, sehingga dia mudah merendahkan orang lain, mudah menghina orang lain, mudah meremehkan orang lain, wayazdarihim, dan mudah menyepelekan orang lain. Wala yarahum ahlan li an yaquma bihuquqihim, dan dia tidak melihat orang lain itu ahli ahlan li an yaquma bihuquqihim, atau pandai untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi menganggap orang lain itu orang-orang yang tidak bisa menunaikan hak-hak. Wala an yaqbala min ahadihim al-haq. Idza radduhu alayhi. Dan orang yang sombong itu dia tidak menerima kebenaran dari seorang pun atau dari orang lain, apabila mereka atau orang lain tersebut membawa kebenaran tersebut kepadanya. Atau bahkan ketika apa yang dia lakukan dibantah dengan kebenaran, kemudian dia tidak menerima kebenaran tersebut. Tidak menerima nasihat orang yang membantahnya. Maka ini diantara ciri-ciri al-mutakabbir. Ciri-ciri orang yang sombong. Merendahkan manusia. Menyepelekan manusia. Tidak mau menerima kebenaran dari seorang pun. Hada ma'anil kibir. batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menyepelekan manusia. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerima kebenaran, walaupun yang membawa kebenaran tersebut lebih kecil dari kita, lebih muda daripada kita, ya. Nah, akan tetapi itu adalah kebenaran, ya. Terima, walaupun yang membawanya lebih miskin, lebih, hina dalam pandangan manusia, ya. Akan tetapi dia membawa kebenaran. Nah, maka faqbalu, terimalah kebenaran tersebut. Dan takutlah dari sifat kibir, sombong, ya. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan atau menyepelekan manusia. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, khudu, ambil, ya. Nah, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, ya, maka tinggalkan, ya. Hentikan apa yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tinggalkan. Wajib bagi seorang muslim untuk istislam, berserah diri kepada kebenaran. Kemudian ats-tsaminah, faedah yang ke-8, setelah beliau mengatakan seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak mendzaliminya dan tidak meremehkannya, ya, dan tidak membiarkannya terzalimi, ya, wala yahqiruhu, dan tidak menyepelekannya, ya. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yashiru ila sadrihi thalasan, dan beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Bahwasannya adalah ketakwaan adalah di dada manusia, itu di hati manusia. At-taqwa hahuna. Fihi isyaratun ila anna akramal khalqi indallah man ittasafa bit-taqwa la bil jah war ri'asa wal mal. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasannya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang berhias dengan sifat taqwa. Orang yang bersifat dengan sifat taqwa. La bil jah, bukan orang yang memiliki kedudukan, jabatan, wariasah, ya, kepemimpinan, wal mal, atau memiliki harta, bukan. Orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya. Bukan. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Yaitu orang yang paling menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Farubba man yahkiruhun nas lidu'fihi wa qillati hadzihi minad dunya huwa a'dhamu qadaran mimman lahu qudra fid dunya. Berapa banyak orang yang diremehkan oleh manusia, disepelekan oleh manusia, ya, karena lemahnya dia, ya, dan karena sedikitnya hartanya, ya, harta dunianya sedikit, dan dia orang biasa, rakyat jelata, orang yang lemah, ya, fakir, miskin. Nah, wa a'dham qadaran mimman lahu qudrah fid dunya, akan tetapi dia kedudukannya lebih besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang memiliki kekuatan di dunia ini, daripada orang yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi di dunia ini. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dia orang yang paling fakir, paling miskin, ya. Dari sisi fisik pun mungkin jelek, ya. Nah, lemah, ya. Rakyat jelata, enggak dikenal orang, ya. Nah, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Ya. Karena sebab apa? Karena ketakwaannya. Ya. Lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan jabatan yang tinggi di dunia ini, bahkan mungkin orang yang lebih banyak hartanya di dunia ini. Maka barometernya adalah ketakwaan. Ya. Mau menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah? Ingin menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Nah, maka berusahalah untuk terus bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dengan ikhlas. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Baik dia itu adalah orang yang fakir atau miskin, atau dia adalah orang yang kaya raya dan tinggi kedudukan dan jabatannya. Nah, kalau dia bertakwa, ya, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, yang lebih baik, seorang fakir yang sabar atau seorang kaya yang bersyukur? Kedua-duanya masya Allah, ya. Nah, di dalam kebaikan kedua-duanya, miskin, fakir, tetapi sabar, ya. Kemudian yang kedua, kaya raya, tinggi kedudukan dan jabatannya, ya, dipandang oleh manusia, bahkan dikenal oleh manusia, dan dia bersyukur, ya. Orang yang kaya tetapi bersyukur, ya. Kekayaannya tidak melalaikan dia dari akhirat Allah Azza wa Jal. Jabatan dan kedudukannya, ya, tidak melalaikan dia dari akhirat, tidak melalaikan dia dari perintah-perintah Allah, ya. Bahkan dia menggunakan hartanya, nah, untuk di jalan Allah, ya. Mana yang lebih afdal? Fakir yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Hah? Nah, kembali kepada ayat ini. Yang paling bertakwa dari keduanya. Nah, itulah yang paling afdol. Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Kalau orang yang fakir dan sabar tadi yang paling bertakwa, maka dia yang paling mulia di sisi Allah. Dan jika ternyata yang paling bertakwa adalah orang yang kaya tetapi bersyukur, ya, maka dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Barometernya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Sehingga jangan sedih ya kalau kita enggak dikenal. Nah, ya. Jangan sedih kalau kita orang yang rakyat jelata biasa, ya. Nah, bahkan mungkin fakir atau miskin. Nah, ya. Enggak dipandang oleh orang, ya. Enggak pernah dipakai, ya. Enggak pernah ditunjuk, ya. Nah, enggak dikenal lah, ya. Jangan bersedih, ya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa, ya. Nah. Ya. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan jannah untuk mereka. U'iddat lil muttaqin. Bahwasanya jannah itu, surga itu dipersiapkan untuk muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang bertakwa itu telah sukses, berhasil, ya. Ini orang yang sukses, orang yang berhasil, ya, adalah muttaqun, orang yang bertakwa, ya. Bukan orang yang sudah jadi doktor, ya. Sudah S1, S2, S3, ya, udah profesor, ya. Nah, gajinya banyak, ya, dikenal. Nah, hartanya banyak, ya. Atau dia sudah menjadi pemimpin, ya. Nah, bukan itu orang yang berhasil, orang yang sukses. Tetapi orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Sungguh orang-orang bertakwa telah berhasil, telah sukses, ya. Nah, maka ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, ya. Senantiasa, na'am, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, na'am, adalah perbuatan dan amalan yang bisa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, ya, untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga sama-sama meraih kesuksesan, keberhasilan, ya, keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jal, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayat. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wattaqwa asluha fil qalb." Ketakwaan itu, ya, asalnya di dalam hati. Ya, ketakwaan itu fala yatlu'u ala haqiqatiha illallahu ta'ala, sehingga tidak mengetahuinya, tidak mengetahui hakikatnya, hakikat ketakwaan yang ada dalam hati seseorang kecuali Allah. Bisa saja orang yang, nah, masya Allah penampilannya, nah, penampilan orang soleh, ya, nah, ibadahnya masya Allah banyak, ya, dan seterusnya, ya. Akan tetapi ternyata ibadahnya riya. Ya. Nah, ada orang yang, na'am, penampilan biasa, ya. Sesuai syar'i. Nah. Ya. Enggak dikenal, enggak dipandang, ya. Dia suka menyembunyikan amalannya, ya. Nah, tidak suka pamer dengan amalannya. Nah. Banyak ibadah, banyak puasa, banyak sedekah, banyak ini dan itu, ya. Nah, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dia, nah, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. lebih mulia dari orang yang tadi. Naam, terang-terangan menampakkan, akan tetapi yang dia lakukan adalah karena riya. Sehingga takwa itu asalnya adalah di dalam hati. Sehingga tidak mengetahui hakikat ketakwaan yang ada dalam hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui ketakwaan hati-hati kita masing-masing, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hina idzin faqad yakunu mimman lahu suru hasana au ja au ri'asa fid dunya qalbuhu khalin minat taqwa. Maka ketika itu, ya, sungguh ada orang yang dia surahnya hasanah, ya, penampilannya bagus, ya, masya Allah, aujah atau memiliki kedudukan, jabatan, ya, kehormatan, auri asafi dunia atau dia memiliki kepemimpinan di dunia ini. Qalbuhu khalin minat taqwa, akan tetapi hatinya kosong dari ketakwaan. Wa yakunu man laisa lahu syai'un min dzalik, dan ada orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki fisik yang bagus, ya, wajah yang bagus, tidak, ya, tidak memiliki penampilan yang baik, ya, dari sisi fisik, dan tidak memiliki kedudukan atau jabatan, dan tidak memiliki kepemimpinan, ya, rakyat biasa, ya. Qalbuhu mamlu'un min taqwallah, akan tetapi hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Fayakunu akrama indallahi ta'ala, maka sehingga dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka, tidak usah, ya, mengejar jabatan, kedudukan, ya, ketenaran, ya, dan seterusnya, ya, karena ingin menjadi orang yang paling dikenal, ya, orang yang paling dipakai, ya, atau yang sejenisnya. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, ya, tinggi kedudukan dan jabatannya di sisi Allah, ya, maka jadilah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, paling takut kepada Allah Azza wa Jal, paling menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dia adalah orang yang miskin, fakir, enggak dipandang, ya, sedikit yang mengenalnya, lemah dia di sisi manusia, ya, bahkan mungkin fisiknya pun buruk, mungkin jelek, ya, akan tetapi dia orang yang paling mulia di sisi Allah karena sebab ketakwaannya, ya, karena sebab ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik-fisik kalian, ya. Ganteng tidaknya, cantik tidaknya, ya. Gemuk kurusnya, ya. Tidak. Allah tidak melihat kepada suar kalian, ya, fisik-fisik kalian, akan tetapi, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amwal kalian, harta kalian, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Maka penuhi hati kita dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Al-hadis rawahu Muslim. At-tasi'ah, faedah yang ke-9. Bihas qawluhu bihas bimri'in minasyar ayyah kira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk ketika dia meremehkan, menyepelekan saudaranya muslim. Yakni artinya annahtikarul muslim akhahul muslim huwa kifayatuhu minasyarr. Yaitu na'am, seorang muslim merendahkan atau menyepelekan muslim atau saudara muslim yang lain, ya, itu na'am cukup untuk menyatakan dia adalah orang yang buruk. Fa innahu innama yahkiruhu litakabburhi alaih. Karena sesungguhnya dia menghina atau menyepelekan saudaranya itu, ya, karena sebab kesombongannya. Wal kibr a'dhamu khisali syarr, dan kesombongan itu adalah sifat keburukan yang paling besar. Ya. Akhlak yang tercela yang paling besar. Sifat buruk, perilaku dan perangai buruk yang paling besar, al-kibr, kesombongan. Fa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk jannah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun mithqalu dzarrah, seberat dzarrah, seberat semut kecil. Nah, orang yang ada dalam hatinya kesombongan, dia tidak masuk ke dalam jannah. Yeah. Kemudian yang ke-10, qauluhu kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Darahnya dan hartanya dan kehormatannya. An-nususu fi tahrimi dima'il muslimin wa amwalihim wa a'radihim katsirah sahihah sharihah. Nas-nas atau dalil-dalil tentang haramnya menumpahkan darah kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin atau melanggar kehormatan kaum muslimin, ya, dalil-dalil tentang hal ini katsirah, banyak dalil-dalil yang sahih, sharih, jelas. Fahuwa mimma ulima minad din bidarurah, termasuk perkara-perkara yang ma'ruf, ya, nah, yang telah diketahui secara doruri, ya, bahwasannya haram menumpahkan darah saudaranya seislam, haram mengambil harta saudaranya seislam, haram melanggar kehormatan saudaranya. Innamal muta'ayyin 'alal muslim an yahtariza an huquqil muslimin. Maka yang wajib bagi seorang muslim, ya, bagi setiap individu muslim, hendaklah dia menjaga hak-hak kaum muslimin, hak-hak saudaranya yang lain, saudara muslim yang lain. Fala ya'tadi 'alaiha, maka jangan seorang muslim melampaui batas terhadap hak-hak saudaranya. Wa idza hasala biyadihi minha syai'un falyaruddaha ila in qadira 'ala dzalik. Apabila dia melakukan sesuatu, ya, yaitu dia melanggar hak saudaranya atau mengambil hak saudaranya, ya, menzolimi saudaranya, ya, dengan mengambil sesuatu milik saudaranya, falyaruddaha in qadiru ala dzalik, maka hendaklah dia mengembalikannya, ya, in qadiru ala dzalik, jika dia mampu untuk mengembalikannya. Misalkan pernah ngambil barang milik kaum muslimin, ya, atau milik seorang muslim, baik dengan mencurinya atau merampasnya atau merampoknya, ya. Jika terjadi hal yang seperti ini, hendaklah mengembalikannya kepada saudaranya kaum muslimin jika dia mampu untuk melakukan itu. Wa illa, jika tidak mampu, enggak tahu, orangnya sekarang di mana, ya. Nah, harta yang pernah dicurinya, nah, orangnya enggak tahu di mana sekarang. Nah. Jika dia mampu, maka dia mengembalikannya. Jika tidak mampu, ya, cari orangnya, istahalla ahlaha minha, kemudian minta halal kepada saudaranya. Minta halal kepada na'am orang yang telah diambil barangnya atau hartanya. Qabla an ya'tiya yawmun la yastati'u ada'uha illa min a'malihi salihah. Sebelum datang suatu hari yang tidak mampu seseorang untuk menunaikan na'am atau mengembalikan hak saudaranya tersebut kecuali dengan amalnya yang saleh. Dibayar, ya. Kalau sudah di akhirat, nah, dibayarnya dengan amal soleh. Faidana fidat amaluhu, kalau habis amalan solehnya untuk membayar kezolimannya atau membayar hak saudaranya, ya, habis amalannya untuk membayar. Wudi'a alaihi min sayyiati ashabil hukuk, maka akan dicampakkan dosa atau kesalahan. Naam. Saudaranya yang dizalimi tersebut, ya, akan dicampakkan kepadanya. Wa nas'alullah al-afiyah wal mu'afah, ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang muflis. Dia termasuk orang yang bangkrut, ya. Naam, di akhirat nanti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah dan mu'afah. Nah, kita meminta kepada Allah keselamatan dari hal-hal yang seperti ini. Maka ketika seseorang muslim menzalimi saudaranya yang lain, nah, hendaklah meminta halal di dunia ini sebelum datang tadi. Nah, hari yang tidak bisa seseorang meminta maaf, meminta halal, kecuali harus dibayar dengan amal solehnya. Nah, iya kalau punya amal soleh. Kalau enggak, nah, maka kesalahan orang yang dizalimi akan dicampakkan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Nah, jika dia mampu mengambilkan harta yang telah diambil, kembalikan. Jika tidak mampu, meminta halal. Nah, jika tidak mengetahui siapa orang yang telah diambil hartanya oleh dia, atau telah mencari kemana-mana kemudian tidak didapat orang yang telah diambil hartanya darinya, ya, nah, maka apa? Dia bersedekah dengan senilai barang yang telah dia ambil dari saudaranya tersebut, ya, dengan meniatkan sedekahnya atas nama orang yang telah diambil hartanya tersebut. Nah, dan ini sebagai kafarah baginya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, naktafi bihadzal qadar. Naam, selesai dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.